Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, qawluhu sallallahu alaihi wasallama. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman, Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala. Dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau melanjutkan mengenai pembahasan hadis yang ke-28 dari kumpulan hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah, di mana di sini beliau kembali menyebutkan ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Maka berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidina ya setelahku. Kemudian di sini dijelaskan as-sunnatu yang dimaksud dengan as-sunnah hiya tariqatul maslukatu. Sunnah adalah ya jalan yang ditempuh. Fayashmalu dzalika at-tamassuka bima kana 'alaihi huwa wa khulafa'ur rasyiduna. Maka itu mencakup ya mencakup berpegang teguh dengan apa-apa yang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atasnya ya, atau apa yang menjadi pedoman yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wa khulafa uhur rasyiduna ya dan juga ya khalifah-khalifah pengganti beliau yang mendapatkan petunjuk. Ya, kemudian minal ya'tiqadati, ya, baik berupa itu keyakinan-keyakinan, wal-a'mali, dan perbuatan-perbuatan, dan juga wal-aqwali, dan ucapan-ucapan. Wahadihi hiyas sunnatul kamilatu. Ya, dan ini merupakan sunnah yang ya, sempurna. Walihada kana salafu qadiman. Ya, maka oleh karena itu, para ya, salafus salih yang terdahulu, la yutliku nasmas sunnati illa ala ma yashmalu dhalika kullahu. Ya, para ulama terdahulu itu tidak akan ya menggunakan ya atau ya menggunakan istilah sunnah ini melainkan hanya pada perkara-perkara yang mencakup semua itu. Wa katsirun minal ulama il mutaakhirina yakhussus mas sunnati bima yata'allaqu bil i'tiqadati. Ya, dan banyak juga ya ulama mutaakhirin, ya ulama yang datang belakangan, itu ya khusus mas sunnati bima yata'allaku bil i'tiqadati. Atau ya khusus mas sunnati bima yata'allaku bil i'tiqadati. Ya. Jadi ada banyak ulama ya mutaakhirin yang mengkhususkan ya istilah sunnah ini itu hanya kepada apa-apa yang terkait dengan i'tiqad, ya, keyakinan. Mengapa? Li'annaha aslutini. Ya, karena keyakinan ini merupakan ya, pokok dari ajaran agama Islam ini. Ya. Wal mukhalifah, ya di sini mengikuti li'anna, yang menjadi isim li'anna, wal mukhalifa fiha ala khatarin azimin. Dan orang yang menyelisihi pokok agama ini, atau menyelisihi keyakinan agama ini, ya wal mukhalifa fiha ala khatarin azimin, itu berada dalam bahaya yang besar. Ya, kita lihat catatan kaki. Wa min dzalika tasmiyatul imami Abdillah ibn Ahmad kitabahu fil i'tiqadi ya as-sunnata atau as-sunnatu. Ya, dan di antara bentuk praktik ini itu adalah penamaan al-Imam Abdullah bin Ahmad ya, yang beliau itu menamakan kitab beliau yang terkait dengan i'tiqad, terkait dengan keyakinan dengan as-sunnah. Ya, maka di sini beliau menggunakan istilah as-sunnah untuk hal yang terkait dengan i'tiqad. Wa kadzalikal imam Ibnu Abi Asimin. Ya, demikian juga al-imam Ibnu Abi Asim. Wa ghairuhuma, dan selain beliau berdua. Wa kana hadza amran ma'rufan indahum. Ya, dan hal ini itu sudah menjadi perkara yang ya, diketahui tersebar luas di sisi para ulama tersebut. Kemudian kita kembali ke atas. Wal khulafa'ur rasyiduna alladzina umira bil-iqtida'i bihim. Yang dimaksud dengan al-khulafa'ur rasyidun ya, itu adalah yang ya, kita diperintahkan untuk ya, meneladani mereka. Siapa saja mereka? Hum Abu Bakrin, yaitu Abu Bakar. Wa Umaru, dan Umar. Wa Uthmanu, dan Uthman, dan Wa Aliyun, dan Ali. Ya. Wa innama wasafal khulafa'a birrashidina. Ya. Dan mereka, hanya mereka itulah, ya, sesungguhnya hanya mereka itulah yang disifati dengan khalifah, ya, khalifah pengganti Rasulullah dengan ar-rasyidun. Ya, dengan ya bahwa mereka itu adalah pengganti yang lurus. Li'annahum araful haqqo. Ya, karena beliau berempat itu mengetahui kebenaran. Wa qadaw bihi. Ya, dan juga menetapkan berhukum dengan kebenaran. Farrashidu, dan yang dimaksud dengan ar-rashid, diddul ghawi, yaitu adalah lawan dari al-ghawi. Ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan al-ghawi? Wal-ghawi man arafal haqqa wa amila bi khilafihi. Yang dimaksud dengan al-ghawi adalah seseorang yang mengetahui kebenaran, akan tetapi justru melakukan yang menyelisihi kebenaran tersebut. Wal'iyadu billahi. Kemudian, qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addu alaiha bin nawajidhi. Ya, gigitlah, ya sunnah tadi, itu dengan gigi-gigi geraham. Kinayatun an syiddati tamassuki biha. Ya, ini merupakan ungkapan kiasan mengenai ya di mana dia itu betul-betul berpegang erat dengan sunnah tersebut. Ya, karena gigi geraham itu ketika menggigit sesuatu itu akan ya berpegang dengan sangat kuat. Ya. Wan-nawajidhu, yang dimaksud dengan an-nawajid, itu adalah al-adrasu. Ya, jama' untuk dirsun. Yaitu, ya memang, gigi yang, ya geraham, gigi geraham. Kemudian, qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhtathatil umuri fa inna kulla bid'atin dalalatun. Dan jauhilah ya perkara-perkara yang diada-adakan, Karena setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Ya. Kemudian ini merupakan tahdzirun lil ummati min ittiba'il umuril muhtatsatil mubtada'ati. Ini merupakan tahdzir peringatan kepada umat ya, supaya tidak mengikuti ya perkara-perkara yang muhtats yang diada-adakan. Ya, dan mubtada'ah yang ya di ya bid'ah diada-adakan. Wal muradu bil bid'ati dan yang dimaksud dengan bid'ah ma uhditha mimma la asla lahu fi syari'ati yadullu alaihi. Ya, yang dimaksud bid'ah adalah apa-apa yang diada-adakan ya. Yang hal tersebut tidak ada asalnya dari syariat yang menunjukkan akan hal tersebut. Fa amma ma kana lahu aslun minasy-syar'i yadullu 'alaihi falaisa bi bid'atin syar'an. Adapun sesuatu yaitu amalan yang sebetulnya memiliki asal dari syariat yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Falaisa bibida'atin syar'an, maka itu bukanlah bid'ah dari sisi syariat. Wa inkana bid'atan lughatan, ya maka pada saat itu ya atau meskipun itu adalah bid'ah secara bahasa. Ya, jadi selama ada asalnya dari syariat yang menunjukkan hal tersebut, maka secara syariat itu bukan bid'ah. Ya meskipun mungkin secara bahasa itu disebut bid'ah. Wama waqa'a fi kalamis salafi min istihsani ba'dil bida'i. Ya. Dan apa-apa yang sampai kepada kita dari ucapan para ulama terdahulu yang istihsan, ya menganggap baik sebagian dari perbuatan bida'ah. Fa innama dhalika fil bida'il lughawiyyati. Ya, maka itu sesungguhnya hanya terbatas pada bid'ah yang secara bahasa saja. Ya, jadi ada sebagian ulama yang mungkin menganggap baik sebagian perbuatan bid'ah. Maka bid'ah yang dimaksud di sini adalah bid'ah secara bahasa. Ya, la syar'iyyati, bukan bid'ah secara syariah. Fa min dzalika, ya dan di antara perkara tersebut yaitu bid'ah secara bahasa bukan secara syariat. Qawlu Umar radhiyallahu anhu, yaitu ucapan Umar radhiyallahu anhu. Ya. Lamma jama'an nasa fi qiyami Ramadana 'ala imamin wahidin fil masjid. Ketika beliau dahulu itu mengumpulkan manusia untuk melaksanakan qiyam, ya, salat malam Ramadan. Salat malam Ramadan dengan satu imam di dalam masjid. Wa kharaja wa ra'ahum. Ya. Kemudian ketika beliau keluar, kemudian beliau melihat mereka. Ya, mereka sedang apa? Yusalluna kadzalika. Yaitu mereka sedang salat, ya. Berjamaah, yang sholat malam berjamaah dengan satu imam di masjid. Faqala, maka beliau Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ni'matil bid'atu hadihi. Ya, sebaik-baik bid'ah itu adalah ini, yaitu bersolat malam ya, di bulan Ramadan berjamaah dengan satu imam di masjid. Kita lihat catatan kaki Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Waruwiya anna Ubayya bin Ka'b qala lahu inna hadza lam yakun. Ya. Kemudian juga ada dalam suatu riwayat bahwa Ubay bin Ka'ab ya, radhiyallahu anhu itu berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, inna hadza lam yakun. ya, bahwa hal ini itu belum pernah ada sebelumnya. Ya, artinya sebelumnya berarti menurut Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, itu sholat malam di bulan Ramadan itu dilaksanakan tidak dengan satu imam di masjid berjamaah. Faqala Umaru, ya, maka Umar radhiyallahu anhu berkata, Qad 'alimtu, ya, sungguh aku mengetahui hal tersebut. Walakinnahu hasanun. Ya, akan tetapi ini adalah hal yang baik. Kita lihat catatan kaki, ya akhrajahu Dhiya'u fil Mukhtarati. Hal ini itu diriwayatkan oleh Ad-Dhiya, ya, dalam kitab beliau Al-Mukhtarat. Ya, pada jilid ketiga halaman 367. Nah, wa muraduhu, dan yang dimaksud di sini itu adalah anna hadzal fi'la lam yakun 'ala hadzal wajhi qabla hadzal waqti. Ya. Bahwa perbuatan ini yaitu salat malam di bulan Ramadan dengan satu imam di masjid berjamaah itu belum pernah dilakukan dengan cara seperti ini sebelum waktu ini. Walakinna lahu usulan yarji'u ilaiha minasyari'ati. Ya, ini yang penting. Akan tetapi, sebetulnya ini memiliki usul. Ya, dasar-dasar yang itu dapat dikembalikan kepada syariat. Ya, artinya tidak kemudian murni, tidak ada asalnya. Ya, sebetulnya memiliki asal-asal yang dapat dikembalikan, asal-asal tersebut, kepada syariat. Apa itu? Faminha, ya, maka diantaranya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yahuthu ala qiyami ramadana. Ya, beliau dahulu menganjurkan, ya, untuk melaksanakan salat malam di bulan Ramadan. Wa shalla bi ashabihi fi Ramadana ghaira lailatin. Ya, dan juga ya beliau itu pernah salat yang mengimami para sahabatnya, ya, di bulan Ramadan, dan itu tidak hanya satu malam saja. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu itu pernah salat, ya, malam di bulan Ramadan, beliau menjadi imamnya, dan itu tidak hanya satu kali saja. Kita lihat catatan kaki, ya, ghairu lailatin ay aktsaru min lailatin, ya, maksudnya lebih dari satu malam. Ya, jadi tidak hanya sekali. Thumma tana'a mu'allilan bi annahu khasyya an yuktaba 'alaihim. Ya. Kemudian beliau, ya, menghentikan hal tersebut. Ini artinya tidak lagi kemudian sholat berjamaah, sholat malam berjamaah di bulan Ramadan. Ya. Mu'allilan, ya, mereka, beliau beralasan, bi'annahu khosya an yuktaba alaihim. Ya, beliau khawatir, beliau takut bahwa hal tersebut akan diwajibkan bagi kaum muslimin. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi kita semua, beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Ya, karena itu beliau menghentikan hal tersebut. Tetapi dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat catatan lagi, akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa hadza qad umina ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun hal itu tidak perlu dikhawatirkan lagi setelah beliau wafat. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Karena walaupun misalnya Umar radhiyallahu anhu melakukan hal tersebut, tidak mungkin hal tersebut kemudian menjadi wajib bagi kaum muslimin. Ya, karena syariat telah turun semuanya. Tidak mungkin berubah. Kemudian wa qad rawal hafidhu Abu Nuaimin bi isnadihi. Dan juga Al-Hafidh Abu Nu'aim meriwayatkan dengan isnadnya. Ya. An Ibrahim bin Junaidi. ya, dari Ibrahim bin Al-Junaid. Haddatsana Harmalatu banu Yahya. Ya, telah meriwayatkan kepada kami Harmalah Harmalah bin Yahya. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Syafi'iyya rahmatullahi alaihi yaqulu. Saya mendengar Asy-Syafi'i ya rahmatullahu alaihi, beliau mengatakan, al-bid'atu bid'atani. Ya, bid'ah itu ada dua. Ya. Bid'atun mahmudatun, ya, bid'ah mahmudah, ya, bid'ah yang terpuji, wa bid'atun madzmumatun. Dan bid'ah madzmumah yang tercela. Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun. Maka apa-apa yang menyepakati ya, atau sesuai dengan sunnah, maka itu adalah bid'ah yang terpuji. Wama khalafa sunnata fahuwa madzmumun. Maka apa-apa yang menyelisih sunnah, maka itu merupakan ya, bid'ah yang tercela. Wahtajja biqauli umara ni'matil bid'atu hiya au hadihi. Dan beliau ya berhujjah dengan ucapan Umar radhiyallahu anhu, ya ni'matil bid'atu hiya au hadihi. Ya, sebaik-baik bid'ah adalah hal ini. Wa muradu Syafi'i, yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i, ma dzakarnahu qablu, yaitu yang telah kami sebutkan sebelum ini. Annal bid'atal madzmumata ma laisa laha aslun minasy syari'ati yurja'u ilaihi. Bahwa yang dimaksud dengan bid'ah yang tercela itu adalah apa-apa yang tidak memiliki asal yang dapat dikembalikan kepada syariat. Wa hiyal bid'atu fi itlaqis syar'i. Ya, maka itu merupakan ya bid'ah yang mutlak ya secara syariat, atau ini merupakan bid'ah yang disematkan yang menurut istilah syariat ya. Wa ammal bid'atul mahmudatu ya, dan adapun bid'ah yang terpuji, fama wafaqas sunnata, maka apa yang sesuai dengan sunnah, yakni maksudnya maka nalaha aslun minas sunnati yurja'u ilaihi. Yaitu bid'ah yang sebetulnya itu memiliki asal ya dari sunnah, atau asal yang dapat dikembalikan kepada sunnah. Memiliki dasar dari sunnah. Wa innama hiya bid'atun lughatan. Ya, dan ini ya sungguhnya hanya bid'ah secara bahasa saja. La syar'an, ya bukan bid'ah secara syariat. Limuwafaqatiha sunnata, karena ini ya sejalan atau sepakat dengan sunnah. Kita lihat catatan kaki, ya qawlu syafi'i rahimahullahu, ya ucapan asy-syafi'i rahimahullahu, al-bid'atu bid'atani mahmudatun wa madzmumatun, ya bahwa bid'ah itu ada dua, yaitu bid'ah yang terpuji dan tercela, mimma fuhima ala ghairi wajhihi. Ya, ini ada orang-orang yang memahaminya itu tidak dengan apa yang beliau maksudkan. Wastanada ilaihi ba'du ahli bid'ah li tahsini bid'ihim. Ya, bahkan sebagian orang-orang ya yang merupakan ahli bid'ah itu menggunakan ucapan beliau untuk ya menganggap baik bid'ah yang mereka lakukan. Fa idza qila li ahadihim, maka jika dikatakan kepada salah satu dari mereka, la tabtadi' fi dinillahi, ya janganlah berbuat bid'ah dalam agama Allah. Qala, ya maka orang tersebut pasti akan mengatakan, hadihi bid'atun hasanatun au bid'atun mahmudatun. Yang saya perbuat ini merupakan bid'ah hasanah, ya bid'ah yang baik, atau bid'ah yang terpuji. Waqadistamlaitu syaikhonal allamatal muhaqqiqa asyaikha Abdul Rahman ibn Nasirinil Parraka. Ya. Saya ya di sini itu adalah Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu taala istamlaitu ya saya dulu mencatat ya atau menukil dari syekh kami yaitu al-allamah al-muhaqqiq ya asy-syekh Abdurrahman bin Nasir al-Barraq ma nasuhu yang isinya tulisannya hadzal qawlu minasy-syafi'i rahimahullahu minal kalami mutasyabihi ya ini yaitu ucapan dari Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu termasuk dari ucapan yang mutasyabih ya, artinya masih samar maknanya alladhi yumkinu an yata'allaqa bihi ahlul bid'ahil mudillati yang masih memungkinkan ya yang masih memungkinkan dipegang atau dijadikan dasar oleh para pelaku kebid'ahan yang menyesatkan. Wala muta'allaqa lahum fihi. Ya, padahal sebetulnya yang diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu tidak dapat dijadikan dasar bagi mereka. Mengapa? Fa inna akhira kalamihi rahimahullahu yubayyinu muradahu. Karena akhir dari ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu menjelaskan apa yang beliau maksud. Yang mana wa huwa qawluhu yaitu ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fama wafaqa sunnata fa huwa mahmudun. Apa yang sejalan dengan sunnah maka itu adalah yang terpuji. Wa ma khalafaha fa huwa madzmumun. Dan apa yang menyelisihi sunnah maka itu adalah yang tercela. Wakadhalika istashhaduhu maaf wakadhalika istishhaduhu biqauli Umar radhiyallahu anhu. Ya demikian juga ya perbuatan mereka, perbuatan bid'ah mereka itu dengan ucapan Umar radhiyallahu anhu. Fi jam'in nasi 'ala imamin wahidin fi qiyami Ramadhana. Ya dengan bahwa Umar radhiyallahu anhu itu mengumpulkan manusia ya dengan satu imam untuk melaksanakan salat malam di bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan ni'matil bid'atu, ya sebaik-baik bid'ah. Yadullu ala anna ma sammahu bid'atan mahmudatan innama aradal ma'nal lughawiyya. Ya sebetulnya itu menunjukkan bahwa apa yang dimaksudkan ya atau yang dimaksudkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dengan bid'ah mahmudah itu yang dimaksudkan adalah makna secara bahasa. Ya. Ya mohon maaf ini berarti wa kadzalika istishhaduhu itu adalah hunya kembali ke Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Ya wa kadzalika istishhaduhu dan demikian juga bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i itu berdasar dengan biqauli Umar radhiyallahu anhu ya dengan ucapan Umar radhiyallahu anhu ya bahwa dahulu Umar radhiyallahu anhu itu mengumpulkan manusia dengan satu imam untuk melaksanakan salat malam di bulan Ramadan kemudian beliau mengatakan ni'matil bid'atu maka ini menunjukkan bahwa masamahu apa yang Al-Imam Asy-Syafi'i menamakan sebagai bid'ah mahmudah, itu yang beliau maksudkan itu adalah makna secara bahasa. Li'annama wafaqas sunnata wa usulas syari'ati. Ya. Karena yang beliau maksudkan itu adalah setiap perkara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga pokok-pokok syariat. Wa qad uhditha li hudutsi muqtadihi. Ya. Yang itu ya diadakan kembali ya setelah dahulu itu ditinggalkan. Ya, artinya memiliki asal dari syariat. Dulu ditinggalkan kemudian diadakan kembali. Ya, contohnya salat malam di bulan Ramadan ini. Huwa minatini. Maka yang seperti itu adalah termasuk dari bagian agama ini. Wal bid'atu ma ukhtitha fid dini mimma laisa minhu. Sedangkan yang namanya bid'ah itu adalah apa-apa yang diadakan dalam agama di mana hal tersebut tidak memiliki asal dari agama. Ala haddi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Ya ini ya selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Ya barang siapa yang mengada-adakan suatu amalan dalam urusan kami, ya urusan agama ini yang bukan berasal dari agama itu, maka amalan tersebut akan tertolak. Ya, kemudian wa ala hadza, ya dan berdasarkan hal tersebut fala yanbaghi taqsimul muhtasati ila mahmudin wa madhmumin. Maka tidak selayaknya sesuatu yang muhtas, ya sesuatu yang diada-adakan itu dibagi menjadi yang terpuji dan tercela. Wa in shahha muradu man qala bidzalika, ya walaupun ya orang yang mengatakan hal tersebut itu memiliki ya maksud yang benar. Maksud yang baik. Li'anna zahira hadha yusadimu qawlahu sallallahu alaihi wasallam. Karena zahir dari ucapan tersebut itu menyelisihi ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu wa syarrul umuri muhtathatuha. Ya, dan seburuk-buruk perkara agama ini adalah perkara-perkara yang diadakan. Dan juga wa kullu bid'atin dhalalatun, ya dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Wa li'annahu yasiru dhari'atan lil juhhali wa ahli al ahwa'i fi taswighi mabtada'uhu bi mahdhi istihsanihim. Dan juga karena ya zahir dari ucapan ini itu dijadikan sebagai sarana. Sarana bagi apa? Ya sarana bagi para orang-orang jahil, ya orang-orang yang tidak berilmu, dan juga sarana bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu untuk membenarkan ya apa yang mereka ada-adakan, ya atau untuk membenarkan bid'ah yang mereka lakukan. Bimahdistihsanihim, ya dengan semata-mata menganggap ya bahwa itu adalah perbuatan yang baik, ya mereka melakukan istihsan terhadap perbuatan bid'ah yang mereka lakukan. Wattakhaduhu dinan, ya dan mereka mengambil hal tersebut, ya menganggapnya sebagai bagian dari agama. Wa huwa minad dinil ladzi lam ya'dzan bihi Allahu. Padahal perkara tersebut itu merupakan bagian dari ya agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Intaha kalamu syaikhinal Barraqi. Ya sampai di sini adalah ucapan dari syaikh kami yaitu Al-Barraq waffaqahullahu. Semoga Allah memberikan taufik kepada beliau. Wa qad ahsana ma syada, ya dan sungguh baik apa yang beliau bangun ini. Wa ajada wa zada, dan juga apa yang beliau ya kerjakan dengan baik ya, dan juga beliau menambahkan pengetahuan. Jazahullahu anna khairal jazai. Semoga Allah membalas beliau ya dari kami dengan sebaik-baik pembalasan. Kita kembali ke atas. Wa qad ruwiya 'an Syafi'i kalamun akharu yufassiru hadza. Dan telah diriwayatkan dari Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ucapan beliau yang lain yang menafsirkan hal ini. Wa annahu qala, ya bahwasanya beliau mengatakan, wal muhtathatu darbani, yang namanya perkara yang muhtath, ya sesuatu yang diada-adakan atau suatu kebid'ahan, itu ada dua macam. Ma uhtitha mimma yukhalifu kitaban, ya, yaitu apa-apa yang diada-adakan, ya, di mana hal tersebut itu bertentangan atau menyelisihi kitab, yaitu Al-Quran. Au sunnatan, atau menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au atharon, ya, atau menyelisihi athar. Au ijma'an, atau menyelisihi ijma' kaum muslimin. Fahadihil bid'atud dalalu, maka ini merupakan kebid'ahan yang sesat. Wama uhtitha minal khairi, ya, dan ada apapun yang diada-adakan, ya, berupa kebaikan. La khilafa fihi liwahidin min hadha, dan tidak menyelisihi salah satu pun dari perkara ini. Ya, kita lihat apa yang dimaksud dengan hadha di sini. Yaitu al-isyaratu ila ma taqaddama. Ya, hadha ini itu menunjukkan kepada apa yang telah disebutkan sebelumnya. Minal kitabi was sunnati wal athari wal ijma'i. Yaitu al-kitab, ya al-Quran, as-sunnah, ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari athar dan dari ijma'. Ya, selama tidak menyelisih salah satu dari hal tersebut. Wahadihi muhtathatun ghairu madhmumatin. Maka itu adalah ya muhtathah, sesuatu yang diada-adakan namun tidak tercela. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.